أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا الذين أنعمت عليهم سب سے پہلے pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa tempat yang kita gunakan pada hari ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat dan untuk Jumat yang akan datang, karena tempat ini berdekatan dengan bandara dan menjadi tempat lalu lintas pesawat terbang, sehingga ada kemungkinan terdengar kebisingan suara pesawat terbang dan terkadang cukup terdengar sering. Saya akan berupaya, meskipun bising suara saya bisa terdengar dan tuan-tuan bisa memahami suara saya. Jika suaranya hanya begini saja, insya Allah Ta'ala masih bisa ditolerir. Katanya, jika udara mengarah ke arah kita, maka suara akan terdengar lebih bising. Tapi jika sebaliknya, maka suara kebisingan tadi akan berkurang. Bagaimanapun, karena sempitnya tempat di Baitul Sabu, sehingga tidak bisa dilaksanakan ibadah salat Jumat di sana, dan jemaat juga tidak menemukan tempat dengan harga yang sesuai untuk bisa digunakan sementara untuk ibadah salat Jumat ini, saya rasa jika diupayakan sejak awal, insya Allah kalau bisa didapatkan, tapi sudah menjadi kebiasaan orang-orang kita, mereka memulai pekerjaan itu pada waktu yang sudah tepat pada waktunya. Dan berprasangka bahwa insya Allah telah akan bisa dilaksanakan. Ya, dengan karunia Allah Ta'ala, seperti halnya banyak pekerjaan yang dilakukan secara darurat seperti itu. Dan itu biasanya jemaat Ahmadiyah merasakannya, tidak oleh yang lain. Tapi bukan artinya sesuatu itu tidak di-planning. Anggapan baik seperti ini, dan tidak adanya perhatian, dan tidak adanya kesadaran akan prioritas pentingnya hal ini, yang karenanya tempat yang baru dibeli, yakni Baitul Afiyah, dekat dengan Baitul Sabur itu, sampai saat ini masih belum bisa digunakan untuk melaksanakan ibadah salat Jumat ataupun acara-acara lainnya. Pada tahun yang lalu, ketika saya hadir berkunjung ke Jerman ini, kita melaksanakan ibadah salat Jumat di Baitul Sabu karena sempitnya tempat, sehingga kaum ibu dilarang untuk hadir pada salat Jumat tersebut. Pada saat itu, saya telah katakan kepada pihak panitia bahwa perizinan untuk menggunakan tempat tersebut harus segera diupayakan supaya kita tidak mendapatkan masalah seperti ini. Saya kira, sekurang-kurangnya, sesuai dengan laporan yang saya dapatkan dari pihak panitia tengah mengupayakan dengan penuh kerja keras untuk mendapatkan perizinan. Tapi sampai saat ini, pihak dewan konsel masih melontarkan keluhan-keluhan kepada kita. Seharusnya pihak pengurus atau panitia menyelesaikan memenuhi persyaratan sampai saat ini. Karena pihak dewan konsel juga bukan berada di bawah wewenang kita untuk memberikan izin dan sebagainya. Jika ini dilakukan sejak awal, perizinan untuk bisa digunakan, dan apapun perubahan yang bisa digunakan, jika pekerjaan ini dimulai sejak awal, maka saat ini mungkin tidak akan mendapatkan masalah seperti ini. Meskipun adanya cuti pada saat ini, liburan, sehingga karena orang-orang banyak yang hadir pada saat ini, sehingga terasa sempit, ya di Baitul Afiyah pun mungkin akan terasa sempit sana. Tapi kan setidaknya Baitul Afiyah itu bisa digunakan untuk ibadah salat Jumat. Sudah berlalu 2 dan 3 tahun, bangunan itu sudah dibeli, tempat itu sudah dibeli oleh kita, namun masih ada hambatan bagi kita untuk dapat menggunakannya. saat itu ketika tempat itu dibeli oleh kita, kondisi dunia masih baik. Berkenaan dengan image umat muslim pada saat itu masih baik. Dan sebetulnya bisa didapatkan izin saat itu dengan cepat, sehingga kita bisa menggunakannya. Tapi saat ini, bagaimana image mengenai muslim semakin buruk, dan semakin sulit bagi kita untuk mendapatkan perizinan. Mungkin Pak Amir Jerman atau pengurus mengatakan, ya memang harus seperti ini. Ya bagaimanapun, ini adalah kelalaian pihak panitia atau pengurus dan terbiasa untuk menggantungkan pekerjaan seperti ini. Yang karenanya, pada hari ini kita merasakan kesulitan seperti ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kebijakan atau akal kepada pihak pengurus jemaat dan bisa mengejarnya dengan penuh, dengan baik. Tuan-tuan telah memilih para pengurus di sini, adalah tanggung jawab tuan-tuan juga untuk mendoakan mereka supaya Allah Ta'ala memberikan akal kebijakan kepada mereka. Bagaimanapun, dalam beberapa menit saja kita telah mendengar kebisingan suara pesawat terbang, ya terpaksa kita harus bertahan dari kondisi ini. Cara kedua yang bisa dilakukan, bisa juga disampaikan supaya hadir dalam jumlah yang terbatas, atau pihak kaum ibu bisa dilarang untuk hadir dalam suatu jumlah ini, misalnya. Di negeri-negeri yang di mana terdapat penentangan terhadap jemaat dan kondisi yang menuntut untuk melarang kaum ibu untuk hadir dalam ibadah salat Jumat, sehingga mereka tidak bisa melaksanakan salat di tempat-tempat center salat juga maupun di rumah. Di tempat-tempat seperti itu, hukum yang zalim, dan itu dilakukan karena keterpaksaan hukum yang zalim dan rasa takut kepada pihak penentang. Tapi di sini, di Jerman ini, ada kebebasan dalam beragama, dan ini terjadi karena kelalaian kita dan menganggap hal ini bukan prioritas. Doakanlah, mudah-mudahan Jumat yang akan datang, maksud saya bukan Jumat yang depan, insya Allah ketika kunjungan saya berikutnya ke sini, saat itu insya Allah Ta'ala mudah-mudahan sudah diperoleh izin untuk dapat menggunakan baju lafya, atau sekurang-kurangnya ada tempat yang bisa kita gunakan untuk dapat duduk dengan nyaman di sini tanpa ada suatu hambatan dan bisa menampung banyak orang. Rasa sempit ini di sana, di Baitul Afiyah, sebetulnya bisa dihilangkan sampai waktu tertentu, karena jemaat insya Allah Ta'ala akan terus berkembang dan akan terus berkembang insya Allah Ta'ala. Untuk itu, tempat apapun yang kita beli akan terasa sempit adanya. Namun setelah membeli suatu tempat, namun karena kelalaian kita sehingga bertahun-tahun tidak dapat digunakan, lalu kita beralasan mengatakan bahwa tempat sudah sempit, ini bukanlah jawaban yang bijak seperti ini. Bagaimanapun, setelah hari ini, untuk khutbah pada hari ini, sebetulnya tadinya saya ingin menyampaikan topik lain, namun karena ada beberapa almarhum yang akan saya pimpin ke jenazah gaib para almarhum ini, untuk itu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkenaan dengan para almarhum tersebut. Yang pertama adalah almarhum Syahid Muballigh, lalu ada juga cucu dari Hadrat Masih Maud alaihi salam. Bagaimana sifat-sifat para almarhum ini merupakan suri teladan yang baik bagi berbagai kalangan dalam jemaat ini. Dan ini bagi kita semua merupakan suri teladan yang patut untuk ditiru. dan pelajaran yang sangat berharga. Untuk itu saya merasa penting untuk alih-alih menyampaikan berkenaan dengan beliau-beliau ini secara singkat, saya merasa penting untuk menjelaskannya secara lengkap. Bagaimana sisi dari riwayat hidup beliau-beliau, apa yang didapatkan oleh saya, apa yang telah saya dapatkan dari orang-orang, dan apa yang saya ketahui mengenai beliau-beliau. Menggenapi man qadha nahbahu, menggenapi ayat tersebut. Yaitu mereka telah memenuhi janji, niat, dan iradah mereka sendiri. Yaitu wujud-wujud yang telah mendahulukan agama di atas dunia. Begitu juga mereka telah hadir di hadapan Allah Ta'ala. Di antaranya adalah yang pertama, almarhum Syahid Profesor Dr. Asfar Ahmad Zahid. Beliau pada Jumat yang lalu disahidkan. Profesor Dr. Pensiunan adalah putra dari Syekh Sultan Ahmad Zahid, Lahore. Usia beliau 68. Beliau ketika melakukan perjalanan untuk keluar Jumat dari rumah ke masjid menggunakan kendaraan, maka ada orang tidak dikenal menggunakan motor, cycle, menembak beliau. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lengkapnya adalah pada hari Jumat, Syahid almarhum bersetara dengan cucu beliau berusia 12 tahun dan ada kawan di halka beliau, Dai Ahmad Syahid. Beliau pergi dengan menggunakan kendaraan pribadi ke masjid. Almarhum Syahid mengendarai mobil, menyetir mobil, dan cucu beliau di sebelah beliau dan kawan yang lain ada di belakang. Ketika sampai di tempat yang sedang ada perbaikan jalan sehingga macet di sana, mobil terhenti. Ada orang yang menaiki motor cycle mendekat dan berhenti lalu menembakkan kepada kepala beliau sehingga tembus dari satu sisi ke sisi lainnya. Dengan mengenanya peluru tersebut, beliau wafat di tempat dan syahid. Yang dua menyertai beliau selamat. Jemaat di keluarga beliau bermula dari kakek beliau, Mukarram Syekh Abdul Qadir Said. Beliau terjadi pada saat Hazrat Umar Islam berkunjung ke Ludhiana. Keluarga beliau berasal dari Punjab Timur. Ada setelah beatnya seorang sufi Nirbak Syahid di daerah itu. Kakek beliau beat setelah itu. Yang mana kakek beliau itu beat berserta dengan keluarga besarnya. Sebelum berdirinya Pakistan, kakek beliau wafat. Setelah berdirinya Pakistan, nenek beliau, Muhtarama Aisyah, memimpin keluarga, lalu hijrah dari India ke Lahore. Setelah tinggal beberapa masa di camp, lalu beliau pindah ke Lahore, di mana almarhum Syahid dilahirkan di sana pada tahun 49. Beberapa tahun kemudian, keluarga ini pindah ke Rabuah. Pendidikan dasar Syahid almarhum di Rabuah, setelah lulus matrik, lalu setelah itu di College Lahore. Lalu untuk itu pindah ke Lahore keluarga ini, MSc, beliau lulus MSc, lalu beliau mendaftar sebagai seorang dosen. Ayah almarhum Syekh Sultan Ahmad Salim adalah seorang inspektur di Punjab Polis. Almarhum dengan karunia Allah Ta'ala seorang musyi dan memiliki kecintaan yang dalam kepada khilafat dan rajin tahajud, mengkhidmati tamu, taat kepada pengurus, mukhlis, saleh, dan senantiasa terdepan dalam mengkhidmati jemaat. beliau memiliki akhlak yang mulia. Beliau sangat hobi bertabligh, memiliki akhlak yang luhur, dan karena rendah hati, beliau diterima, dicintai oleh murid-murid maupun kawan-kawan dosen. Beliau mengundang kawan-kawan dosen ke rumah untuk makan dan memperkenalkan jemaat dengan cara yang menggugah. Karenanya, terkadang beliau mendapatkan ancaman, tapi beliau tidak mempedulikan sedikit pun. Bahkan beliau selalu mengatakan, ini sekalian saja penentangan seperti ini. Sejak kecil, almarhum memiliki gejolak kecintaan untuk mengkhidmati jemaat yang luar biasa, dan beliau berkhidmat di dalam berbagai bidang, baik itu badan maupun kepengurusan. Beliau sebagai ketua Halka dan Zalim Allah juga, Naib Zalim Allah juga, beliau mendapatkan topik untuk berkhidmat. Di tahun ini beliau ditugaskan sebagai Sekretaris Dakwah Ilallah, Ilam Akbar tahun Lahore, dan beliau melaksanakan tanggung jawab dengan sangat baik, membuat program-program. Istri beliau sakit bagian lutut, namun almarhum mengkhidmati sang istri dengan penuh kecintaan. Pada bulan Desember tahun yang lalu, istri beliau wafat lebih dulu. Beliau tidak memiliki putra. Ada anak angkat. Darinya lahir dua anak. Yang salah satunya yang tinggal di Lahore bersama beliau. Dan anak itu juga lah yang menyertai beliau ketika pergi sholat Jumat waktu pencahayaan dan terjadi. Saudara kakak beliau di Birmingham, Ilyas Sahin namanya, beliau menuturkan bahwa ini merupakan kakak yang penuh kasih sayang, sangat mencintai adik-adiknya seperti layaknya seorang ayah. Beliau sangat berperan penting dalam mentarbiyati kami, adik-adik. Dan sholat dan terjemah Quran Karim kami belajar dari almarhum. Memperhatikan, beliau sangat memperhatikan adik-adiknya. Dan beliau membimbing kami dalam pendidikan. Dan beliau mempersiapkan kami untuk acara-acara jemaat. Dan untuk mengikuti pertandingan-pertandingan lomba-lomba dalam jemaat. Beliau mengajak kami untuk sholat Jumat. Jika kakak atau orang tua rajin mengajak anak-anaknya hadir di masjid, maka akan banyak, begitu banyak jumlah yang hadir di masjid itu untuk sholat Jumat. Beliau di dalam tugas-tugas jemaat biasanya mengajak kami almarhum pada zaman huzur keempat melihat mimpi dua hari setelah kewafatan beliau. Saya teringat katanya mimpi beliau isinya adalah saya melihat di lingkungan kami ada masjid gair di sana diumumkan bahwa huzur keempat telah wafat, dan saya melihat di kotak surat di rumah ada tergeletak pisau. Saat itu saya mengartikan mimpi tersebut, maksud dari pisau adalah jemaat terpaksa melaksanakan memberikan pengorbanan, dan maksud dari pengumuman maksud dari kewafatan huzur keempat adalah jemaat akan mendapatkan kemajuan. Beliau beranggapan maksudnya adalah dengan perantaraan MTA sehingga mimpi itu sudah tergenapi. Maksud dari pisau itu adalah mengikalkan kepada pencahidan almarhum ini. Menurut beliau. Dan itu pun telah tergenapi. Beliau mengatakan kakak kami telah mendahului kami dan memberikan nama baik bagi keluarga dan mendapatkan derajat syahid di antara keluarga kami dan menjadi suri teladan bagi kami. Semoga Allah telah meningkatkan derajat almarhum, memiliki 6 saudara laki-laki dan 1 saudari perempuan. Jenazah yang kedua, almarhum yang kedua adalah yang terhormat H. Nasiruddin Sahi, seorang mubalig in charge di Godavari East India. Pada tanggal 7 April 2017, beliau beliau wafat karena tenggelam di sungai Gudawari. Beliau wafat pada usia 42 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pada hari terjadinya musibah tersebut, beliau beserta dengan Amir Sekendarabad dan dengan anggota Jumaat, setelah salat subuh pergi ke sungai Bangalpuri. Beliau adalah seorang perenang yang baik. Beliau pun ketika berenang dengan yang lainnya, beliau tidak diketahui keberadaannya, hilang. Lalu satu jam kemudian baru diketahui jenazah beliau. Ayah beliau, Eishahul Hamid, adalah Ahmadi pertama di Kerala daerahnya. Dengan perasaan beliau Jumat berdiri, dan ibu beliau Mutara Jala Kurubi adalah Ahmadi awalin juga. Almarhum pada tahun 2000 lulus dari Kadian Jamiah dan ditugaskan di Andhra sebagai mubalig yang sukses di Sintakunte juga. Beliau mentarbiati jemaat yang di mana beliau tugaskan dengan baik. Istri beliau menuturkan bahwa meskipun beliau terpaksa tinggal di tempat-tempat yang di mana hanya ada rumah misi saja, beliau biasa mengajak istri dan anak untuk memimpin sholat dan membacakan daras, dan ini terus sampai akhir hayat beliau terjadi. Dan ini merupakan suri teladan bagi para mubalighin, mu'allimin. Jika jemaat jauh-jauh jaraknya dan tidak ada yang datang untuk sholat berjamaah, tetap sholat berjamaah harus dilakukan, meskipun hanya dengan keluarga sendiri. Istri beliau menuturkan, ketika beliau di kamar izin ditugaskan di daerah tersebut, ketika beliau membagikan literatur, beliau ditangkap oleh para penentang dan dipukul secara brutal oleh para penentang. Namun beliau masih selamat saat itu dengan karunia Allah Ta'ala. Setelah itu, istri beliau mengatakan kepada beliau, kepada almarhum, di sini banyak sekali penentangan, sangat berbahaya. Tuan, tulis saja pengajuan permohonan kepada jemaat untuk dipindahkan ke Kerala. Almarhum menjawab, bisa saja kita selamat dari sini, menulis pengajuan dan kita pindah ke tempat lain. Bisa saja saya menulis kepada huzur bahwa di sini banyak penentangan dan pindah. Tapi anggota di sini mau lari kemana lagi? Mereka akan menghadapi penentangan ini. Jadi kita menghindari ini karena takut dengan penentangan, itu adalah keliru. Kita harus memenuhi janji kita, wakaf kita. Dan kita harus terpaksa tinggal di tempat ini, menghadapi semua ini. Dan itu yang beliau. Dan beliau selalu mengatakan, jika kita mendapatkan karunia untuk syahid, nikmat apa yang lebih besar dari seorang syahid? Ketika itu beliau selalu mengatakan seperti itu. Bagaimana kesederhanaan almarhum? Sehingga istri mengatakan, di rumah itu tidak pernah membeli furnitur pribadi. Almarhum mengatakan, kita adalah wakaf jindadi. Kemanapun jemaat mengatakan kita untuk pergi, kita pergi. Jangan sampai furniture atau alat-alat rumah tangga menjadi penghambat bagi kita untuk pindah ke tempat lain. Kita harus merasa cukup dan melengarung hidup dengan apa yang jemaat telah berikan kepada kita. Ini merupakan seorang suri teladan yang baik bagi para wakaf jindadi yang lain. Tahun yang lalu, beliau dimutasi ke Anglapuram. Di sana beliau begitu disiplin dalam mengajar anak-anak untuk mengajar Quran Syarif, sehingga beliau terpaksa jalan begitu jauh untuk mengajarkan Quran Syarif kepada anak-anak. Ini merupakan contoh juga bagi para mubalighin, para mu'allimin. Lalu istri beliau mengatakan, beliau memiliki keistimewaan dalam mengkhidmati tamu. Jika saya tidak ada di rumah karena pergi ke pulang kampung atau mengantar anak-anak ke sekolah, ada tamu ke rumah, almarhum tidak pernah gelisah. Beliau biasa memasak masakan sendiri dan mengkhidmati tamu sendiri. Dan beliau memiliki keinginan yang dalam untuk syahid. Beliau mengatakan, saya berkali-kali melihat di dalam mimpi, di dalamnya ada hari huzur kedua dan yang ayah yang telah meninggal mengisyaratkan kepada saya memanggil-manggil dalam mimpi itu. ya bagaimanapun persahidan beliau telah tergenapi, beliau telah mungkin mati agama. Dan ketika kunjungan ke Delhi itu beliau wafat di sana, ini pun merupakan jenis dari pensahidan, kesahidan. Beliau sangat rajin berdoa, rajin tahajud, rendah hati, mujahid dalam medan tabligh. Berkali-kali para penentang itu menyergap dan memukul beliau secara brutal. Saya pernah juga menyampaikan kisah ini ketika jalsa, pada kesempatan jalsa. Mereka memukul secara mengerikan, secara kejam kepada almarhum ketika masih hidup. Orang tua beliau sudah sangat tua renta. Beliau meninggalkan satu istri, dua anak laki-laki, dua kakak laki-laki. Pertama Sulaiman Sahib sebagai amir daerah di Kerala, dan Syamsuddin Sahib di Nazrat Nasrul Isyaat berkhidmat. Orang-orang yang mendapatkan taufik bekerja berkhidmat bersama dengan beliau, Balik Nawidul Fata, beliau menuturkan berkenaan dengan almarhum bahwa Maulana Nasiruddin Sahib adalah orang Kerala. Lebih kurang 18 tahun beliau berkhidmat di Andhra. Karena tinggal bersama-sama, tugasnya sama-sama di suatu tempat, sehingga beliau biasa rendah hati dalam meeting-meeting. Beliau sangat sigap dalam berkhidmat dalam jemaat. Beliau sangat alim dan mengamalkan ilmunya. Tidak henti tahajud, taklim dan tarbiyah sangat rajin. Dan setiap hari beliau memberikan waktu untuk taklim tarbiyah. Beliau menghormati orang tua, mencintai yang lebih muda adalah sifat yang khas dari beliau. Setiap hari beliau rajin keluar tabligh. Beliau tidak takut dengan penentang. Untuk itu beliau sangat dikenal di daerah Mali. Beliau sangat mencintai siapapun. Beliau menuturkan, saya tidak pernah melihat kerutan dahi di keningnya, tidak perlu melihat beliau marah. Beliau memperlakukan para mu'alimin yang lain pun dengan sangat baik, memperhatikan. Dan beliau mencintai siapapun, sehingga siapapun yang bergaul dengan beliau menjadi jatuh cinta kepada beliau. Beliau sangat rajin dalam mutala'ah buku Hadrat Masih Maud alaihi salam, rutin, dawam. Dan menentukan waktu yang khas untuk membaca buku Masih Maud alaihi salam. Dan ini merupakan contoh yang sangat penting, pelajaran sangat penting bagi para mubalig lainnya. Beliau tidak pernah lalai dalam tilawat Quran Karim. Beliau menulis diari, catatan harian, setiap hari. Dan beliau senantiasa ingat apapun yang disampaikan oleh khalifah, diperhatikan dengan serius, dan tidak hanya mendengarkan saja, beliau pun berupaya untuk sebisa mungkin mengamalkannya. Tidak menafsirkan apa-apa, melainkan setiap kata-kata yang keluar dari mulut khalifah diamalkan. Dan ini sangat penting bagi para wakaf di negeri untuk ditiru. Beliau mencintai khilafat dengan sangat dalam, dan beliau sangat mencintai Hadrat Rasulullah SAW dan Hadrat Masih Maud alaihi salam. Beliau mengatakan, ini merupakan keistimewaan yang sangat nampak di dalam diri beliau, di dalam diri almarhum. Para penentang membawa beliau ke Bilal Masjid, lalu memukuli beliau secara brutal, dan namun almarhum bersabar dari menerima pukulan itu. Murabbi Sahib menuturkan, ketika almarhum dibawa ke rumah sakit setelah dipukuli, saat itu saya menemui beliau di rumah sakit dan melihat almarhum. Saat itu beliau ditutup perban dan banyak luka, namun di wajah beliau nampak cahaya rohani, dan beliau bahagia saat itu. Beliau pun para penentang menanyakan kepada saya, kata almarhum, dengan bertanya, apa yang telah didakwakan oleh Nizamul Ahmad, katanya. Almarhum menjawab, sebagai Nabi Jeli. Lalu penentang memukuli beliau lagi setelah mendengarkan jawaban itu. Lalu penentang tadi bertanya lagi kepada almarhum, apa itu yang dimaksud dengan Nabi Jeli? Almarhum menjawab, Nabi Jeli adalah Nabi yang didapatkan karena kecintaan beliau yang sangat dalam kepada Hadrat Rasulullah SAW. Lalu penentang memukuli lagi setelah mendengarkan jawaban seperti itu. Namun beliau sering menyampaikan riwayat ini dengan penuh rasa syukur. Beliau telah mendapatkan taufik dengan dipukuli oleh para penentang karena beriman kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Mubalig yang menuliskan ini menuturkan, ketika beliau dimutasi ke tempat lain, bahwa saya dimutasi, kata beliau, namun setelah Anda masuk ke pada kawasan yang banyak penentangan, Tuhan harus bekerja dengan penuh hikmat. Dan beliau pun almarhum menasihati saya bagaimana cara menghadapi penentangan dan bagaimana cara bertabligh di tempat yang banyak penentangan. Beliau menasihatkan untuk jangan takut apa-apa. Jika harus bertabligh kepada orang-orang, tabliglah dengan penuh keberanian. Jangan takut. Menasihati Mubalig yang akan datang ke tempat beliau. Lalu menuturkan bahwa almarhum senantiasa rajin tahajud, tilawat rajin setiap hari, beliau periang dan mencintai khilafat, dan beliau rajin salat berjamaah, menghormati tamu dengan baik, dan menghindari foya-foya, buang-buang uang. Dan beliau, jika ada soal yang ditanyakan kepada beliau, kepada almarhum, beliau biasa menjawab dengan jawaban yang terbaik. Di dalam acara apapun, khususnya ketika safar dengan para kudang, beliau biasanya menyampaikan kisah-kisah yang mengubah keimanan kepada kita semua. Siapapun yang tinggal dengan beliau, bergaul dengan beliau, akan mencintai beliau. Beliau di suatu ketika di kamar IT, beliau ketika membagikan literatur kepada para mahasiswa, lalu para penentang datang, para penentang membuat planning untuk menyerang, menangkap beliau. Namun almarhum saat ketika ada acara Hari Muslim Laut, beliau sudah sampai di masjid, lalu ada Zahir Ahmadi sebanyak 100 orang datang untuk menangkap beliau, tapi karena tidak mendapatkan beliau di jalan, sehingga para penentang Zahir Ahmadi tadi menyandra seorang mu'alim kita, dan istri beliau dan juga dua anak beliau menyandra Pak Mu'alim ini, lalu mengatakan, sebelum S. Nasiruddin datang kepada kami, kami tidak akan melepaskan kamu, katanya Pak Mu'alim ini. Lalu ketika almarhum mengetahui ada ancaman seperti itu, almarhum dengan beraninya datang menghampiri para penentang dan mengatakan, sayalah Nasiruddin. Lalu penentang tadi melepaskan Pak Mu'alim yang disandra tadi, lalu menangkap dan memukul almarhum. Dan memukuli dengan brutal. Sampai pada akhirnya, beliau pun dibebaskan dengan bantuan polisi. Inilah pemaksaan mereka untuk mengingkari pendakwaan Hakim Muhammad Ali Salam, katanya. Katakanlah bahwa Jazakul Ahmad itu pendusta, na'udzubillah. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau di sisinya dan memberikan kesabaran kepada anak keturunan beliau. Amin. Jenazah yang ketiga adalah Muhtaramah Sayyid Dari Amatul Wahid Sahid. Beliau adalah istri dari Mirza Khursyid Ahmad Sahid. Beliau wafat pada 10 April 2017 pukul 10, wafat pada usia 82 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau adalah putri yang terkecil dari Mirza Syarif Ahmad Sahid. Wah, saya juga. Beliau adalah cucu Hadrat Masih Maud alaihi salam. Dan beliau cucu dari Hadrat Nawab Muhammad Arif Ansari. dari pihak ibu. Beliau dimakamkan di Baitul Maqbarah Rabwah. Dua kali beliau melewati penyakit yang sangat berbahaya, namun beliau bersabar dari penyakit tersebut. Dr. Nuri Sahib menulis berkenaan dengan beliau, almarhumah. Lebih kurang semenjak beliau sakit, saya menyaksikan sendiri beliau adalah suri teladan yang baik dalam hal kebaikan. Rasa sakit penyakit itu beliau bertahan. Beliau bertahan dengan penuh kesabaran. Sakit beliau adalah kanker. Begitu berbahayanya penyakit ini, baik itu jasmani maupun otak. Dan pengobatan pun sangat menyakitkan sebetulnya, tapi meskipun demikian, beliau tetap bertahan dari penyakit ini dan tidak membiarkan penyakit ini mengganggu kehidupan beliau. Beliau melewati hidup dengan penuh ketegaran dan kesabaran. Dokter Sahid menuturkan beliau bekerja dengan senyum dan tanpa rasa takut sedikit pun dan rindu kepada Allah Ta'ala. Dan sampai akhir hayat beliau mengawasi rumah, mengurusi rumah dan memperhatikan sang suami. Dan beliau pun merupakan suri teladan bagi para perempuan dalam menghormati suami. Beliau pun sakit sebetulnya, tapi ketika suami beliau sakit angioplas, almarhumah melupakan rasa sakitnya sendiri dan tetap menghormati, merawat sang suami ketika sakit. Sifat dalam menghormati tamu sangat khas di dalam diri beliau. Jika kapan saja tamu datang kepada beliau, beliau biasa menghormati tamu. Dan tamu banyak sekali ketika jalan juga ketika syura, beliau senantiasa memperhatikan dengan baik para kebutuhan para tamu. Setelah sakit, beliau pernah datang ke London juga dua kali. Pada tahun 2005 juga saya mulakat dengan beliau setelah menjadi khalifah. Ketika datang ke sini pun, saya pun mulakat dengan beliau. Keikhlasan dan kesetiaan yang dalam di dalam diri beliau dengan khilafat. Meskipun kami adalah kerabat dan beliau sudah jauh lebih tua daripada saya, tapi beliau menemui saya dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat. Dengan ibu kami, jalinan kekerabatannya adalah kakak ipar, adik ipar. Namun, dari sisi umur, karena almarhumah yang paling kecil dan kakak ipar saya yang paling besar, lebih kurang sama umurnya. Dari sisi itu, ibu saya senantiasa memperlakukan almarhumah seperti layaknya anak. Dan beliau pun tidak pernah menganggap beliau sebagai kakak ipar, melainkan saya melihat penuh rasa hormat di dalam diri beliau kepada ibu saya. Satu jalanan yang patut dicontoh. Pernikahan beliau pada 26 Desember itu dipimpin oleh huzur kedua. Saat itu dengan beliau pun Sayyidi Mahmud Ahmad Sahib menikah dengan Hadrat Amatul Matin, putri dari huzur kedua. Lalu putri dari Sayyidi Zabullah Khan Sahib menikah juga pada waktu yang bersamaan dengan yang terhormat Ijazul Haq Sahib. Huzur Khalifatul Masyid Tani Rizal Talanggu pada tanggal 26 Desember sebelum jelasan bersabda, sebelum jelasan di dimulai akan dilaksanakan beberapa pernikahan. Beliau bersabda, yang biasa kita lakukan adalah pernikahan dilakukan setelah jelasan. Namun dalam pernikahan ini ada kekhususan. Pertama adalah putri saya sendiri menikah pada saat ini, Amatul Matiin, dengan Sayyid Nirin Mahmud Ahmad Zahid, putra Yen Muhammad Ishaq. Yang kedua adalah putri dari Kedri Zahmulokan Zahid. Dan yang ketiga adalah Amatul Wahid Begum dengan Mirza Khusir Ahmad Zahid. Mirza Khusir Ahmad Zahid, seorang wakaf negeri. Dan beliau tengah menuntut ilmu dan dicalon-calonkan mewakafkan diri. Hadrat Muslim Ma'ud membacakan doa pernikahan, lalu bersabda, semoga Allah Ta'ala memberkati semua pernikahan ini, dan secara duniawi, insya Allah Ta'ala, semoga kekuatan jemaat masyarakat dengan peran-peran pernikahan-pernikahan ini. Beliau dianugerahi 6 putra-putri, yang mana 4 diantaranya adalah wakaf jenazi, 2 dokter di Fadi Umar Hospital, yang 1 dokter PhD di Negara Tarling, dan yang 1 lagi seorang pengacara di kantor hukum Jemaat Ahmadiyah di Rabuah. Pengkhidmatan beliau di Lajnah lebih kurang 29 tahun sebagai sekretaris Kanatwa Tijarat dan Naib Sadr. Sebagai Naib Sekretaris Kanatwa Tijarat, beliau berkhidmat dengan sangat baik. Beliau memiliki kecenderungan yang sangat baik dan beliau bekerja sendiri dalam menjahit dan di dalam acara-acara lain juga. Beliau menjadi sarana penghasilan bagi Lajnah sendiri. Bagaimana beliau taat kepada atasan terlepas dari apa hubungan kekerabatan dengan atasan tersebut dan bagaimana perbedaan umur. Istri saya sendiri mengatakan ketika beliau menjabat sebagai sadar lainnya, maka beliau sebagai naib sadar bekerja dengan sangat baik dan beliau selalu bekerja dengan sangat baik dan penuh kerendahan hati dan dengan penuh keikhlasan. Dan apapun tanggung jawab yang diberikan kepada beliau, beliau lakukan dengan sangat baik dan dengan suka hati. Suami beliau, Mirza Khusir Ahmad Zahid, menuturkan bahwa sebagai istri wakaf jenazi, beliau telah melaksanakan tanggung jawab dengan sangat baik. Beliau tidak pernah menuntut apa-apa kepada saya. Beliau memberikan tarbiyah yang sangat baik kepada anak-anak. Dan ini merupakan buah dari tarbiyah beliau dengan karunia Allah Ta'ala. Di antara 6 putra beliau, 4 adalah sebagai wakaf jenazi. Lalu seiring dengan selain itu juga ada pembantu di rumah dan anak-anak pembantu juga diurus dengan baik, mengajarkan Quran Karim kepada anak-anak mereka, dan masih banyak anak-anak yang diajarkan cara membaca Al-Quran oleh beliau lalu dengan terjemahnya. Beliau menuturkan ketika beliau menuntut ilmu di college, beliau melihat di dalam mimpi Mia Abdurrahman Sahid adalah paman beliau, orang Malaysia Kotle. Dengan beliau mengirimkan sebuah emas yang sangat cantik kepada seorang perempuan, lalu mengatakan 65-82, 65-82. Beliau mengatakan 65 dan 82. Lalu beliau menanyakan, apa maksudnya itu 65-82? Berkenaan dengan hal itu, saya baru paham ketika pada tahun 65 Huzur kedua wafat, dan pada tahun 82 Huzur ketiga wafat. Putra beliau Aziz Ahmadin menulis bahwa pada kesempatan jasa salana ada lebih dari 100 tamu yang datang, dan beliau mungkin masih para tamu tersebut dengan baik. Ketika Huzur keempat hijrah dari Pakistan ke London, untuk safar Huzur beliau mempersiapkan air dan makanan-makanan lainnya. Dan di dalam pengawasan almarhumah, hal-hal yang disukai oleh Huzur keempat, beliau kirimkan makanan-makanan tersebut. Dan itulah perlakuan yang beliau yang berikan kepada Huzur keempat. Begitu juga kepada saya, beliau biasa mengirimkan makanan yang saya sukai, manisan yang saya sukai, dan beliau sangat menghormati khilafat. Beliau sangat menghormati ibu beliau, begitu juga mertua beliau, menganggap adik ipar seperti putri beliau sendiri. Beliau sangat dawam tilawat dan salat berjamaah. Begitu beliau biasa mengirim putra-putri beliau untuk salat berjamaah di masjid. Setelah salat subuh, beliau mendudukkan anak-anak untuk melaksanakan tilawat Quran. Beliau sangat memperhatikan orang-orang miskin. Beliau memiliki jalan yang tidak segan dengan saya. Setelah saya menjadi khalifah, putra beliau mengatakan, biasa saya meminta pekerjaan dengan memaksa, katanya, dan saya lakukan. Saya pun meyakinkan beliau untuk jangan segan-segan, tapi beliau tidak pernah menuduh apa-apa kepada saya, dan apapun yang saya katakan kepada beliau, beliau amalkan itu dengan sebaik-baiknya, dan beliau ridho akan hal itu. Adik ipar beliau yang merupakan kakak ipar saya menulis bersama dengan beliau, jalinan hubungan kami dengan beliau seperti layaknya ibu dengan anak. Setelah kewafatan ibu kami, almarhumah sangat memperhatikan kami. Pada pernikahan kami, beliau mengatur perhiasan, hadiah-hadiah pernikahan kepada kami seperti layaknya ibu kepada anak. Beliau mengurusi, merawat anak-anak orang lain di rumah beliau juga, dan memperhatikan pernikahan mereka. Ada juga anak perempuan seorang pembantu di rumah, dan beliau pun urus. Dan ketika anak pembantu tadi menikah, beliau almarhumah mengatakan kepada kami, jika kalian tidak hadir dalam pernikahan dia, maka saya tidak akan hadir dalam pernikahan anak kamu nanti, katanya. Begitulah kecintaan beliau kepada orang-orang. Adik ipar beliau yang paling kecil menulis bahwa pernah saya bertanya kepada beliau, sejak umur berapa Anda mulai melaksanakan ibadah tahajud? Almarhumah tidak menjawab dan berusaha menghindar, tapi karena saya memaksa berkali-kali, akhirnya almarhumah menjawab, saya memulai tahajud sejak umur 12 tahun. Begitu juga jahiz atau hadiah pernikahan anak-anak orang lain beliau biasa berikan dan beliau uruskan dana-dana untuk membantu pernikahan orang lain. Jika ada anak-anak miskin yang mereka, beliau mengatur makanan dan pernikahan anak-anak orang miskin supaya terlihat meriah. Bagaimana kecintaan beliau kepada khilafat? Ada satu kisah, ada seorang yang menulis bahwa suatu ketika beliau ada botol madu di rumah beliau. Saya mengatakan, katanya, Tuan berikan kepada saya. Beliau mengatakan, saya tidak bisa memberikan botol ini karena ini pemberian khilafah. silakan kamu ambil botol yang lain, katanya. Botol madu yang lain. Beliau memiliki 6 menantu perempuan. Beliau perlakukan mereka dengan sangat baik dan memperlakukan mereka seperti wali anak sendiri. Menantu beliau di sini, di London saat ini, istri beliau sakit saat ini. Dan menantu beliau terpaksa harus datang ke London, meskipun beliau sendiri sakit almarhumah ini, tapi tetap menyuruh menantunya untuk pergi menengok ibunya. Biarkan, jangan pikirkan anak kamu, biar saya yang merawat anak kamu, katanya. Padahal beliau sedang sakit. Beliau melakukan pekerjaan sendiri meskipun dalam kondisi yang sakit. Kakak Ivan saya menuliskan, ketika beliau meminta para karyawan beliau bekerja, beliau mengatakan dengan baik. Dan jika ada kerugian yang menimpa beliau, beliau tidak cepat, tidak marah. Untuk itu, para anggota lainnya sangat suka bekerja dengan beliau. Dalam urusan nizam juga, beliau sangat sempurna. Jika ada sesuatu menghadapi kesulitan, beliau berupaya untuk memberikan solusi dalam menghindarkan kesulitan tadi. Ada seorang yang menulis, di dalam amalan manusia memang ada saja kelebihan kekurangan. Ya, dibilang diri almarhum ini, beliau memiliki jalan yang kuat dengan Quran dan hadis. Kebaikan sudah masuk dalam urat saraf beliau. Ketika melihat ada hal-hal yang bertentangan dengan nizam dan tradisi jemaat, beliau menentang dengan lantang, tidak ada segan-segannya. Almarhumah. Karena beliau yang paling kecil, beliau manja, tapi beliau sangat rendah hati. Beliau menjumpai setiap orang dengan penuh kerendahan hati. Kakak ipar saya yang besar menulis, Amatur Rauh Tahibah, setelah perpecahan India-Pakistan, ketika kami tinggal dengan Mirza Syarif Ahmad Sahib, saat itu Mirza Syarif Ahmad Sahib mengajarkan Quran dan hadis dengan dawam kepada kami. Setelah itu, Amatul Wahid Sahibah lalu setelah beliau pun belajar dan mengajarkan kepada anak-anak yang lain. Ada seorang anak yang bermasalah adalah lidah beliau, lidah anak ini. Namun beliau dengan sabar mengajarkan anak tersebut berjam-jam sampai bisa anak tersebut. Begitu sabarnya. Kakak ipar saya menulis, setelah maghrib dan FE di Rabuah, dan setelah tahajud beliau memulai pelajaran, dan beliau memberikan perhatian yang dalam kepada sholat. Begitu juga, orang-orang lain pun menuliskan perihal beliau hal-hal yang baik. Putra beliau menulis, sebelum khilafat, bagaimana kecintaan beliau almarhumah kepada Tuan sebelumnya kelabat. Sekarang katanya saya sudah tidak memiliki jalanan kekeluargaan lagi dengan huzur. Jalanan saya adalah dengan khalifah, katanya. Bukan sebagai keponakan lagi. Ketika melakukan dengan saya, meskipun beliau sakit, beliau tetap berdiri. Saya katakan duduk saja, Tuan. Tapi beliau tetap berdiri. Meskipun sakit, beliau sangat tawakal kepada Allah Ta'ala. Suatu ketika dalam pernikahan putra beliau, sebelum kakaknya, suami beliau mengatakan bagian emas ini adalah untuk sekecil, katanya. Oh tidak, uang ini sudah saya niatkan untuk diberikan kepada kakaknya yang lebih besar. Suatu ketika, atau mungkin kebetulan takdir Al-Ilahi, beliau teringat kepada satu ayat Al-Quran Karim, bahwa Allah dalam ayat ini, Allah, saya beranggapan bahwa Allah telah memenuhi keinginan saya. Pada saat itu, masa masih murah-murah harga, beliau mendapatkan hadiah sebanyak satu lah yang darinya beliau gunakan untuk bisa membuat rumah. Putra beliau menulis, ketika terdengar kabar kewafatan Huzur keempat, lalu kami pergi ke masjid untuk sholat. Dan beliau pun, ibu kami pun sedih dengan kami. Ketika kakak ipar kami menangis dengan keras akan kewafatan Huzur keempat, almarhumah mengatakan, diam, saat ini adalah saat untuk harus banyak berdoa, bukan menangis. Ketika saya berumur 9 tahun, ketika Huzur ketiga wafat, saya tertawa tiba-tiba, karena saya masih kecil, almarhumah memarahi saya dengan keras. Bagaimana kondisi mata saat ini? Kenapa kamu tertawa? Jadi sejak kecil beliau sudah memiliki kesadaran akan pentingnya jemaat. Begitu juga beliau membawa anak-anak ke center-center sholat dan menyuruh anak-anak untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Di rumah beliau juga ada anak-anak yang dibesarkan, yang suaminya juga karyawan di private secretary. Bahwa sejak 4-5 tahun yang lalu saya hidup di rumah beliau. Beliau mentarbiati saya, menikahkan saya. Kadang beliau memanggil saya ke rumah untuk membantu pekerjaan. Ketika beliau datang ke rumah saya, ada sofa yang sudah lama. Beliau mengatakan, ini dari mana ini? Oh, ada. Ada ya, tetangga yang ngasih kepada saya. Biarkan sofa ini, beli yang baru katanya. Beliau memberikan uangnya. Beliau sangat memperhatikan pendidikan anak-anak saya. Dan pada masa-masa terakhir pun, beliau membuatkan emas perhiasan untuk anak-anak, untuk pernikahan anak-anak kami. Beliau juga sangat memperhatikan hubungan kekerabatan, kepesusuan. Orang yang menyusui anak-anak putranya ada di Switzerland. Beliau almarhumah masih memperhatikan kesulitan yang dialami oleh saudara-saudara beliau. Ada seorang saudara beliau menulis bahwa almarhumah memperhatikan orang-orang dengan penuh kerendahan hati meskipun beliau sendiri dalam keadaan sakit. Semoga Allah Ta'ala melanggengkan sifat-sifat baik ini pada putra-putri beliau dan kecintaan kepada khilafat juga. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat almarhumah di sisinya. Setelah salat Jumat ini, kita akan melaksanakan salat jenazah gaib. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.